Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saudaraku dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan Jumat siang ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dari pembahasan ilmu mustarhul hadis. Di kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam Hafirullah. Dan kajian ini dari pembahasan kitab Qawaidu Tahdis Min Fununi Mustarahil Hadis yang beliau sampaikan. Dan di siang ini kita akan menyimak pembahasan beliau mengenai hadis palsu. Bagaimanakah hadis palsu dan bagaimanakah kriterianya, kita akan simak berikut ini. Selamat mendengarkan, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan pembahasan yaitu kitab Qawaidut Tahdits, dan kita masuk kepada pembahasan yaitu Al-Hadithul Mawdu, yaitu hadis yang palsu. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita telah menyebutkan tentang hakikat khabar mutawatir dan hadis ahad. Sekarang kita membahas tentang yaitu apa itu hadis palsu. Hadis palsu dalam bahasa Arab yaitu al-mawdu', atau al-hadis al-mawdu'. Dan al-mawdu' adalah isim maf'ul dari wada'a yada'u. Secara bahasa, kata-kata wada'a yada'u dan masdarnya itu al-wada', itu mempunyai makna, beberapa makna. Makna yang pertama, ya, al-wada' artinya al-had, artinya merendahkan. Ini hatta min qadrihi, artinya merendahkan kedudukan dia. Makna yang kedua daripada al-wada' secara bahasa artinya al-isqab, menggugurkan. Makna yang ketiga dari kata al-wada' al-ikhtilaq, membuat-buat, memalsukan. Dan makna yang keempat, akhwal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, daripada al-wada' itu al-ilsaq, menempelkan perkataan kepada seseorang padahal bukan. Ini adalah empat makna dari makna al-wada' yang darinya diambil kata al-mawdu'. Jadi secara bahasa hadis mawdu' itu yaitu al-hadithul munhat al-musqat al-mukhtalaq al-mulsaq. Hadis yang rendah, yang gugur, yang dibuat-buat, dipalsukan, dan ditempelkan kepada orang lain. Ya, tentunya di sini maksudnya itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya akhul Islam a'azzani Allah, definisi hadis maudhu' secara istilah sebagai yang disebutkan dalam kitab Ulumul Hadis, demikian pula Tadribur Rawi, dan kitab Tanzihu Syari'atil Marfu'ah,